Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Pertama, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesempatan kepada kita bersama bisa mengkaji dan memahami dari nasihat-nasihat yang datang dari agama ini. Kaum muslimin, kita harus mengetahui bahwa agama ini nasihat sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, maksud kami dalam hadis Bukhari, dan juga Imam Muslim mengeluarkan dalam sahihnya. Imam Muslim mengeluarkan dalam sahihnya, Imam Bukhari juga mengeluarkan dengan mu'allaq, ad-dinu nasihah. Agama ini merupakan nasihat. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah, lillahi wa li rasulih, wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Nasihat untuk Allah, agar seorang mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya zat yang dia sembah, yang dia ibadahi, dia taati. Wali rasulihi, dan nasihat untuk rasulnya, agar seorang selalu mentaati rasulnya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nasihat untuk a'immah, para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, agar seorang muslim selalu taat tunduk dalam kebaikan kepada penguasanya, wa amatihim, dan untuk seluruh kaum mukminin, kaum muslimin. Para pendengar sekalian yang kami hormati, kemarin kita membahas tentang hukuk az-zaujah, beberapa hak-hak yang harus dipahami oleh istri kepada suami. Na'am, huququl zauj 'ala zaujatihi, yang mana sudah selesai insyaallah 10 poin penting, kami batasi 10 poin. Yang sebenarnya di sana masih ada penjelasan para ulama yang penting seharusnya kita bacakan, namun kami merasa mencukupkan dengan 10 poin tadi. Semoga yang sudah kita kaji bersama-sama bisa menjadi faedah tambahan ilmu dan bisa menuntun dan membimbing untuk kita selalu ikhlas dalam menjalankan aturan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sebagaimana sudah kita janjikan kemarin, pembahasan pada pagi hari ini insyaAllah adalah membahas tentang ghiratun nisa, kecemburuan wanita, kecemburuan yang ada pada wanita. Cemburu, yang ini merupakan bagian yang ada pada sifat wanita, yang seharusnya juga seorang suami, mereka juga memiliki sifat apa? Ghairah, cemburu. Sebagaimana dikisahkan, Rasulullah SAW menyatakan kepada Sa'ad, "Ata'jabuna min ghirati Sa'ad?" Apakah kalian merasa kagum dengan kecemburuannya Sa'ad kepada istrinya? "Wallahi inni la agharru." Demi Allah, aku lebih cemburu daripada kecemburuan Sa'ad. Berarti dalam hadis ini juga menunjukkan kecemburuan itu bukan hanya terbatas hanya dimiliki oleh para wanita. Kaum lelaki juga mereka memiliki sifat cemburu kepada istri-istrinya. Namun pembahasan pada kesempatan ini, barakallahu fikum, karena judulnya adalah nasihat untuk para wanita, maka kita lebih memfokuskan nasihat bagi para wanita yang mereka memiliki sifat cemburu. Walaupun tidak menafikan, lelaki juga punya apa? Cemburu tadi ya. Iya. Baik. Para pendengar sekalian, barakallahu fikum. Cemburu ini merupakan sifat yang ada pada para wanita. Sampai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki sifat cemburu. Dikisahkan di sini datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat sedang di tempat sebagian istri-istrinya. Maka tiba-tiba arsalat ihda ummahatil mukminin di Shaffah. Maka salah satu dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan piring yang berisikan makanan. Beliau sedang giliran salah bagian istrinya. Maka tiba-tiba istri yang lain, karena kita tahu istri beliau tidak cuma satu ya, lebih dari satu ya. Kemudian di saat beliau sedang berada di salah satu istrinya, istri yang lain mengirim piring berisi makanan. Apa yang terjadi kata Anas? Fadarabat allati an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitiha yadal khadim. Maka istri, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi berada di rumahnya, memukul tangan pembantunya. Pembantunya lagi bawa makanan di atas piring tersebut, dipukul tangannya. Apa yang terjadi? Tangannya dipukul. Saqatat as-sahfah fanfalaqat, piring jatuh. Karena piringnya jatuh, kata Anas, pecah. Makanannya berhamburan, piringnya juga apa? Pecah. Maka Nabi SAW kata Anas mengumpulkan pecahan-pecahan piring tersebut. Kemudian mengumpulkan makanan ya yang ada pada piring tersebut dengan piring yang ada. Sambil menyatakan, gharat umukum, cemburu ibu kalian. Ya. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Sahihnya. Ya, kemudian Nabi membiarkan pecahan-pecahan piring tersebut di rumah istri yang kebetulan tinggal di situ, dan Nabi menyuruh pelayannya untuk mengambil piring yang tidak pecah, makanan ditaruh di atasnya. Ini kisah sebagai dalil yang dipakai dalam pembahasan ini, bahwa cemburu itu memang ada pada diri seorang wanita. Maka para wanita, barakallahu fikum, kadang muncul kecemburuan yang seperti ini. Dan ini pernah terjadi pada diri salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kisahnya dari Anas bin Malik. Ini kurang lebih makna hadis tersebut yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Sahihnya. Sekarang kita bahas apa itu ghirah, apa itu cemburu. Apa sih cemburu? Kita sering mendengar cemburu ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari jilid ke-9 halaman 320, cemburu itu mustaqqatun min taghayyuril qalbi wa hayjanil ghadabi bisababil musyarakati fi ma bihi al-ikhtisas. Cemburu itu terambil dari taghayyuril qalb, berubahnya hati. berubahnya keadaan hati dan bangkitnya kemarahan dengan sebab musyarakah, terlibatnya, ikut terlibatnya salah seorang pada perkara yang khusus pada perkara tersebut. Dan kata Ibnu Hajar, wa asyaddu ma yakunu dzalika bainaz zaujain. Dan yang namanya apa ini? Cemburu itu lebih banyak muncul terjadi bainaz zaujain, antara suami istri. Bainaz zaujain, antara suami istri, ini lebih khusus dan lebih banyak muncul terjadinya cemburu. Itu kata Ibnu Hajar rahimahullah, ya. Itu kurang lebih makna ghirah, cemburu, berubahnya kondisi keadaan hati dan bangkitnya kemarahan. Ya karena mungkin merasa ada orang lain yang seharusnya dia yang khusus mendapatkannya, ada orang lain yang ikut nimbrung mendapatkan sesuatu yang khusus itu, ya. Para pendengar sekalian, cemburu itu ada dua macam. Cemburu ini wal ghirah naw'an. Cemburu itu ada dua macam, mahmud, mahmudah, wa madzmumah. Cemburu yang terpuji dan cemburu yang tercela. Cemburu yang terpuji dan cemburu yang tercela. Apa itu cemburu yang terpuji? Cemburu yang terpuji ini cemburu yang la tatajawazu syara, tidak melanggar, tidak melanggar aturan-aturan syariat Islam, ya. Dan ini merupakan perkara yang baik. Kalau seorang memiliki rasa cemburu itu bagus, cemburu kepada agamanya, ghirah, semangat kepada agamanya, itu perkara yang baik. Dan Allah juga cemburu, wa ghiratullah, dan Allah juga memiliki cemburu, yakni ketika seorang hamba melanggar apa yang menjadi aturannya. Orang yang melanggar aturan Allah Ta'ala, Allah cemburu, ya. Kenapa orang tersebut melanggar aturannya? Karena Allah sangat cinta kepada hambanya, ya, kepada hamba-hamba yang taat, tunduk kepada syariatnya. Maka ketika hamba melanggar aturan Allah, maka Allah sangat cemburu, ya. Maka para pendengar sekalian, cemburu yang terpuji ini merupakan perkara yang penting yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dan jenis cemburu yang terpuji ini, ya, yang musuh-musuh Islam berusaha untuk menghilangkannya dari hati-hati manusia. Kenapa? Karena orang-orang kafir, non-muslim, ya, yang mereka tidak mencintai Islam, mereka mengetahui betapa pentingnya yang namanya sikap cemburu. Ya. Bahwasanya cemburu itu, barakallahu fikum, kalau sudah hilang dari diri seorang manusia, ya, maka akan terjadi berbagai macam kemungkaran. Dia melihat istrinya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak jengkel. Nah, ini cemburu yang baik atau yang jelek? Istrinya berbuat kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, tidak marah, tidak jengkel, tidak mengingkari. Nah, ini cemburu yang tidak baik. Cemburu yang baik melihat suatu hal yang tidak pas. Istrinya keluar rumah, ya, memakai apa tadi? Wewangian, ya. Istrinya keluar rumah memakai wangian dandan, bersolek. Kemudian dia tahu bahwa itu tidak boleh sebenarnya. Maka dia berusaha untuk menumbuhkan rasa kecemburuannya. Karena sesungguhnya kecemburuan itu kalau sudah lenyap padam dari hati seorang muslim, maka akan banyak bermunculan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Ya. Sehingga cemburu yang terpuji tadi, cemburu yang seorang benar-benar di atas batasan-batasan syariatnya Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya. Nah, sekarang yang kedua. Al-madmumah, cemburu yang tercela. Apa itu cemburu yang tercela? Allati tatajawazu syara', cemburu yang melampaui batas syariat Islam. Ya. Maka kalau cemburu itu sampai melakukan perkara-perkara yang melanggar aturan-aturan syariat Allah dan Rasulnya, maka inilah cemburu yang tercela. Kenapa? Karena yang pertama, akibat cemburu. Yang pertama, kadang cemburu itu bisa menjadikan orang terjatuh kepada tuhmah, tuduhan. Ya, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Seorang istri cemburu kepada suami. Ya, pulang kok sampai malam ya. Curiga ini. Biasanya pulang jam 8 sampai jam 11. Istri kalau mengedepankan apa namanya cemburu saja tanpa menimbang dan berhati-hati dengan ucapan dan perbuatannya, maka bisa terjatuh kepada apa? Dzon. Apa itu dzon? Tuduhan yang tidak benar. Tidak benar. Curiga. Kok pulang lembur terus? Nah, siapa ini? Kemarin lembur, sekarang lembur. Padahal memang sang suami ini sedang memiliki tugas-tugas yang berat sehingga harus diselesaikan sampai larut malam. Maka jangan sampai cemburu itu lebih memunculkan perasaan prasangka yang jelek. Su'udzon. Ya. Orang kalau cemburunya tinggi, barakallahu fikum, tanpa mempelajari aturan-aturan syariat, yang pertama akan muncul su'udzon. Padahal su'udzon, berprasangka jelek tanpa ada bukti, ini termasuk larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Istanibu kathiran minadhan, inna ba'dadhani ismun. Jauhilah kebanyakan dari praduga, prasangka. Inna ba'dadhani ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka, ya, tanpa ada bukti, nah, itu adalah suatu dosa. Berprasangka yang jelek kepada saudaranya, apalagi kepada suami sendiri, ini termasuk bagian dari apa? Dosa. Na'udzubillah. Ya. Maka cemburu jangan sampai justru menjatuhkan seorang wanita, seorang istri, terjatuh kepada perbuatan dosa. Su'ubon. Telah datang hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi dampak yang jelek dari cemburu yang tercela, yang pertama tadi apa? Akan memunculkan prasangka yang jelek. Padahal prasangka jelek, kata Nabi SAW, beliau bersabda, iyyakum wadh-dhann wa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah praduga. Jauhilah oleh kalian prasangka yang jelek. Karena apa? Dzon, praduga, tanpa bukti, tanpa ada hal yang perlu dibuktikan, tidak bisa dijadikan bukti. Akdzabul hadis. Ucapan yang paling dusta. Baru meraba-raba, menduga-duga. Ternyata sudah diceritakan. Memang orang boleh menduga, meraba. Tapi jangan sampai praduga dan prasangka tanpa ada bukti kemudian diceritakan. Ya. Barakallahu fikum, berapa banyak sebuah rumah tangga hancur. Sebabkan banyak mengedepankan su'udhonnya. Ya. Mungkin qadarallahu masya'a fa'al, seorang suami. Ya. Seorang suami dalam keadaan sangat cinta kepada istrinya, ya. Maka jangan sampai rasa cinta yang tinggi tadi menyebabkan dia mudah tersulut dengan prasangka dan praduga, ya. Sehingga menjadikan di antara keduanya muncul ucapan-ucapan yang dusta. Maka ketika berucap diteliti dulu. Kalau praduga dan prasangka belum ada buktinya, ya, baru katanya dan kemungkinan barangkali, jangan sampai dijadikan sebagai dalil. Karena kalau diceritakan ini tanpa ada bukti, tanpa bisa dibuktikan oleh kita, barakallahu fikum, akan jatuh kepada kedustaan. Ya. Para pendengar sekalian, para wanita seharusnya menjaga kecemburuan kepada suami dalam hal-hal yang tidak melanggar syariat. Poin yang kedua, di antara hal yang bisa menimpa para wanita karena sebab cemburu yang berlebihan, kadang bisa menjadikan seorang istri cemburu kepada suaminya sampai dia melakukan hal yang haram. Seperti apa? Melakukan sihir. Ya? Melakukan sihir. Bagaimana supaya sang suami itu tidak senang sama istri yang lain. Mungkin istrinya dua ya. Saking cemburunya, akhirnya barakallahu fikum, dia melakukan sihir. Yep. Disihir suaminya agar membenci kepada istri yang lain. Disihir suaminya agar cintanya jangan mendua, hanya untuk dirinya. Ya. Karena tidak mau dibagi, cintanya tidak bisa terbagi, maunya cinta utuh hanya untuk daku katanya. Jadi cintanya utuh untuk dirinya saja, tidak boleh dibagi-bagi. Kalau makanan boleh dibagi katanya. Kadang seorang wanita karena cemburu tidak mengetahui aturan Allah dan Rasulnya sampai rela mengorbankan akidahnya dengan melakukan sihir. Ya. Melakukan sihir, beli jimat pengasihan. Ya, ada ya jimat pengasihan? Ada, Ustaz. Ada. Diiklankan di koran-koran terus. Ada ya? Ada. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah mengiklankan juga bahwa inna ar-ruqqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Nah, ini pengumuman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di antara bentuk kesyirikan ada rukuk, jampa-jampi yang mengandung kesyirikan, tamaim, apa itu tamaim, jimat-jimat, ya, yang digantungkan di anak-anak, benang, ya, digantung di leher anak, di perut anak, biar tidak kena apa, sihir. Inna tiwalah, wa tamaim wa tiwalah syirkun, juga tiwalah, tiwalah itu sesuatu yang digantungkan kepada suami agar suami cintanya utuh untuk istrinya, atau sebaliknya sesuatu yang digantungkan pada wanita agar wanita itu hanya mencintai suaminya saja. Nah iya, ini namanya adalah tiwalah. Namun Nabi SAW mengumumkan, menginformasikan bahwa semua praktek-praktek itu syirkun, perbuatan apa, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Para pendengar sekalian, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami', juga dalam kitabnya As-Sahihah nomor 331. Para pendengar sekalian, sihir ini merupakan perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Allah mengisahkan tentang orang-orang yang mempelajari sihir, yang mereka itu mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan. Nah, padahal Sulaiman itu tidaklah mengajarkan sihir. Yang mengajarkan sihir ini bukan Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi siapa? Walakinna syayatina kafaru, tapi setan-setan itulah yang mereka ingkar kepada Allah, yang mereka mengajarkan sihir. Ya. Dan tidaklah diturunkan Harut dan Marut. wa ma yu'alliman, dan tidaklah mengajarkan kepada salah seorang sampai keduanya mengatakan apa kata Harut dan Marut, innama nahnu fitnah, kami hanya menguji. Fala takfur, fala takfur, jangan kalian kufur. Artinya kata ulama, jangan mempelajari sihir, maka kamu akan jatuh kepada apa? Kekufuran. Iya. Faya ta'alamuna minhuma ma yufarikuna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka mempelajari dari keduanya sihir yang bisa memisahkan antara suami dan seorang istri dan suaminya. Iya. Fama hum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan tidaklah mereka bisa memberikan bahaya kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Wa ta'lamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari perkara yang tidak bisa memberikan manfaat, bahaya dan manfaat. Wa laqad alimu lamman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Kita ala ayat. Ini ayat yang dijadikan hujjah oleh para ulama kita bahwa sihir itu ada. Tidak seperti yang diyakini oleh kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah, kelompok yang hanya mengandalkan akal, tidak mau menerima dalil, menolak praktek yang namanya sihir. Sihir ada. Namun, keberadaan sihir bukan untuk dipelajari. Untuk diapakan? Dijauhi. Ya, jangan cemburu kepada suami atau kepada saudaranya. Ya, kemudian menjatuhkan dirinya dengan melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk dijauhi. Sihir ini termasuk perkara yang membinasakan. Ya. Sihir termasuk perkara yang al-mubiqat, yang membinasakan seorang. Ya. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala istanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Dikatakan di sini perkara ini adalah perkara yang akan membinasakan seorang kalau dia menjatuhkan dirinya kepada 7 perkara ini. Apa itu? Qalu ya Rasulullah wa mahun, apa itu ya Rasulullah? Qala asyirku billahi. Yang pertama, hal yang membinasakan kita adalah kesyirikan kepada Allah. Melakukan praktek kesyirikan kepada Allah, berbuat syirik. Wasihru, sihir. Yang kedua, sihir. Wa qatlu nafsi allati harramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan jalan yang benar. Wa aklu riba, yang keempat, memakan riba. Wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Anak yatim itu anak yang ditinggal mati oleh bapaknya ketika belum balig. Harta-harta anak yatim kalau dimakan tanpa jalan yang benar, maka ini perkara yang akan membinasakan. Watawali yawman syahaf, lari dari perang di saat berkecamuknya perang. Waqatful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita-wanita yang mulia terjaga dengan perbuatan keji, menuduh berzina, ya, tanpa ada bukti, ya. Ini merupakan 7 perkara yang membinasakan, dan Rasulullah SAW urutkan sihir termasuk hal yang membinasakan setelah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, maka oleh karena itu barakallahu fikum, jauhilah dari perbuatan kesyirikan dan jauhi pula daripada perbuatan sihir. Karena sihir kadang, pelaku sihir kadang banyak melakukannya dengan kerjasama, dengan perantaraan para setan-setan. Ya, setan-setan. Tukang sihir itu beragam, bermodel. Ya, ada yang kadang tidak menampakkan diri sebagai tukang sihir yang asli, tapi pakai apa namanya, baju-baju yang kelihatannya bukan tukang sihir, gitu ya. Iya. Kalau sihir, tukang sihir dulu pegang tongkat, mungkin tongkatnya ada gambar apa namanya, gambar, ada gambar tengkoraknya barangkali ya. mungkin rambutnya dibikin apa menyeramkan begitu, bajunya juga baju khusus sihir, sekarang banyak masuk ke hotel-hotel berbintang ya, sangat canggih, sangat luar biasa ya, sihir-sihir kadang mereka beraksi dan bereaksi di tempat-tempat yang memang seorang tidak menyangka kalau dia tukang apa? Tukang sihir. Sihir. Padahal dukun dia. Dukun. Iya. Karena dukun sudah ganti nama. Iya. Apa itu? Paranormal. Iya. Nah inilah musibah yang seharusnya seorang muslim jangan sampai terjatuh. Karena sesungguhnya yang mengatur datangnya manfaat, hilangnya madarat, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sihir itu tidak lain datang dari syaitan. Maka hendaklah seorang selalu bertawakal, ya, bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan mencari sebab yang diizinkan oleh Allah. Kalau kita punya saingan, ya, misalnya seorang istri punya saingan, misal ya, kenapa kok suami lebih sayang dengan istri yang satu? Kok rasa sayangnya kurang kepada dirinya? Coba dipelajari. Trik-trik apa yang bisa menyebabkan suami tambah sayang. Ya. Pelayanannya diapakan? Ditingkatkan. Mutunya ditingkatkan. Eh? Mutu pelayanannya. Masakannya, mungkin jamuannya, mungkin yang lainnya. Ya. Sehingga suami itu, barakallahu fikum, akan semakin mengenang dan terkenang dengan apa yang kita lakukan. Jangan emosinya yang maju. Ya. Cemburu, akhirnya apa? Main dukun. Sihir. Saudara yang disihir agar suaminya tidak mencintai istri yang lain. Ini barangkali sampai pada poin yang kedua, bahaya apa tadi? Hal yang tumbuh dari cemburu yang tidak baik ya. Iya. Ya, insyaallah sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita baca bermanfaat dan kita lanjutkan lain waktu insyaallah. Dan semoga ini jadi amal soleh bagi kita semuanya. Segala kesalahan dan kekurangan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.